Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sangkuriang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati menjangan. Maka, ia meminta Sangkuriang untuk mencarikannya ke dalam hutan. Sangkuriang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya, di hutan sedang tidak ada menjangan. Yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya adalah perwujudan seorang dewa yang sedang dikutuk. Tumang yang tahu pun menghalangi Sangkuriang yang hendak memanah babi hutan itu. Tiba-tiba, ketika Sangkuriang sedang mengarahkan panahnya ke arah babi hutan, panah itu melesat tepat mengenai jantung anjingnya itu. Cess! Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sangkuriang pun mengambil hati Tumang lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati menjangan. Dayang Sumbi yang semula tidak curiga, mendadak merasa aneh karena tidak mendapati Tumang bersama Sangkuriang. "Di manakah si Tumang yang tadi pergi ke hutan bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sangkuriang kaget. Ia bingung dan tidak menyangka ditanya demikian. Tapi ia tidak dapat berbohong. Jawabnya, "Maaf ibu, yang dimakan ibu tadi adalah hati Tumang. Saya tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Ia memukul anaknya itu dengan centong sampai meninggalkan bekas di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa Tumang itu sebenarnya. "Tumang itu ayahmu, Sangkuriang. Kenapa kamu tega membunuhnya?" Akibat perbuatannya itu, Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana keliling dunia, mencari ilmu dan mulai bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian, mampirlah ia ke hutan masa kecilnya. Ia ingin mampir untuk meminta minum kepada pemilik salah satu pondok yang ada di sana. "Nyai, bolehkah saya meminta minum? Saya pengelana yang baru tiba dari pengembaraan yang jauh," pinta Sangkuriang kepada seorang perempuan pemilik pondok. Dayang Sumbi yang masih awet muda menerima tamunya dengan sukacita. "Silahkan masuk, Kisanak. Kalau boleh tahu, siapakah nama Kisanak?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah sekian lama. Mereka pun semakin dekat. Suatu hari, Sangkuriang hendak melamar Dayang Sumbi. Tetapi ketika Sangkuriang sedang bekerja, Dayang Sumbi tak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sangkuriang, anak kandungnya. Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar, Dayang Sumbi mengajukan usul. "Aku ingin kamu buatkan danau dan perahu dalam satu malam." Dengan kesaktiannya, Jaka atau Sangkuriang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi yang adalah ibunya. Ia mengerahkan banyak jin untuk membuatkan danau dan perahu supaya selesai dalam satu malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Ia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sangkuriang tidak selesai. Tuhan pun mendengar doanya. Bunyi ayam jantan berkokok terdengar, pertanda pagi sudah datang. Para jin yang membantu Sangkuriang mengira itu sudah pagi, segera kembali ke alamnya. Tinggal Sangkuriang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh menelungkup di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Pesan moral, kita harus selalu menghormati orang tua kita dimanapun dan kapanpun. Apa kabar adik-adik? Bagaimana dengan sekolahmu? Lancar dan mendapat nilai yang bagus kan? Nah, sambil terus belajar, kita juga akan terus menyimak dongeng-dongeng dari negeri kita tercinta Indonesia. Kali ini, kakak bawakan dongeng dari Tondano, Sulawesi Utara. Sigar Laki dan Limbat. Pada zaman dahulu kala, di Tondano hiduplah seorang pemburu perkasa bernama Sigar Laki. Ia sangat terkenal dengan keahliannya menombak. Tidak pernah satupun sasaran yang luput dari tombaknya. Sigar Laki mempunyai seorang pelayan yang sangat setia bernama Limbat. Hampir semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Sigar Laki dikerjakan dengan baik oleh Limbat. Limbat juga dikenal sebagai pembantu yang setia. Pada suatu hari, entah mengapa mereka tidak berhasil memperoleh satu ekor binatang buruan. Padahal mereka sudah melintasi hutan demi hutan mencari binatang buruan. Saat kesal karena tidak mendapatkannya, Sigar Laki makin kesal lagi ketika mendapat kabar dari Limbat bahwa daging persediaan mereka di rumah hilang dicuri orang. Mungkin karena itu, tanpa berpikir dahulu, Sigar Laki langsung menuduh pelayannya itu yang mencuri daging persediaan mereka. "Kamu pasti yang mencuri daging di rumah, kan?" serunya keras. Limbat pun menjadi sangat terkejut. Ia tidak pernah menduga majikannya akan tega menuduh dirinya sebagai pencuri. Bukan saya, Tuan. Yang mencuri daging Tuan adalah pencuri yang tiba-tiba masuk ke rumah Tuan saat kita sedang berburu. Bela Limbat. Demi membuktikan perkataannya, Sigar Laki meminta Limbat membuktikan bahwa bukan dia yang mencuri dagingnya. Caranya, Sigar Laki akan menancapkan tombaknya ke dalam sebuah kolam. Bersama dengan itu, Limbat disuruhnya menyelam. Bila tombak Sigar Laki lebih dahulu keluar dari kolam, berarti Limbat tidak mencuri. Apabila Limbat yang keluar dari kolam terlebih dahulu, maka terbukti ia yang mencuri. Meskipun aneh dan membuat Limbat ketakutan, ia pun segera menyelam bersamaan dengan Sigar Laki menancapkan tombaknya. Belum lama Sigar Laki menancapkan tombaknya, tiba-tiba Sigar Laki melihat ada seekor babi hutan yang sedang minum di kolam. Segera saja ia mengangkat tombaknya dan dilemparkannya ke arah babi hutan itu. Sayangnya, tombakan itu luput karena babi hutan itu sudah lebih dahulu lari menghindar. Maka, seharusnya si Garlaki sudah kalah dari Limbat. Tetapi si Garlaki malah meminta Limbat mengulang lagi syarat itu. Sebenarnya Limbat merasa dikerjai, tapi ia tidak bisa banyak protes, maka ia pun mengikuti lagi perintah majikannya. Baru saja menancapkan tombaknya di kolam, tiba-tiba kaki si Garlaki digigit oleh seekor kepiting besar. Si Garlaki menjerit kesakitan dan tanpa sengaja mengangkat tombaknya. Karena tombak si Garlaki yang terangkat itu, otomatis Limbat yang menang. Ia berhasil membuktikan dirinya tidak mencuri daging seperti yang dituduhkan sebelumnya. Sedangkan si Garlaki sendiri digigit kepiting. Pesan moral, janganlah menuduh orang tanpa bukti kalau tidak ingin aibnya justru kembali kepada diri kita sendiri.